Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras al-ashrun yang ke-20 terkait dengan isim musanna. Isim musanna serta keadaannya, keadaan isim musanna tersebut dalam kalimat, yakni terkait dengan i'rabnya, ya, isim musanna marfu', kemudian isim musanna mansub, dan juga isim musanna yang majrur. Terakhir pada tamrin ke-5 dan sekarang melanjutkan untuk berikutnya tamrin yang ke-6 masih terkait dengan itu. Sabisan ya, tamrin yang ke-6, sanil kalimatil lati tahtaha khattun, sanni, jadikan musanna, buatlah musanna al kalimati allati tahtaha khattun, kata-kata yang di bawahnya itu ada garis, kata-kata yang bergaris bawah dalam kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya, tentunya sesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat, sesuaikan dengan i'rabnya pula. Ya. Contoh yang pertama, fi baitina sallajatun. Fi baitina sallajatun, di rumah kami ada sallajat, ada kulkas atau lemari es. Kemudian di sini sallajatun yang bergaris bawah, ya, perhatikan kedudukannya di sini sebagai mubtada, maka dia marfu', ya, dengan dhammah, ya, pada mufradnya sallajatun, kemudian dijadikan musanna dengan tanda alif karena dia marfu', maka musanna dengan tanda alif dengan penambahan alif dan nun, sehingga kalimatnya menjadi fi baitina sallajatani. Ya, ya, fi baitina sallajatani, di rumah kami ada dua kulkas, ada dua lemari es. Ini sallajatani. Contoh yang berikutnya, satu contoh lagi. Dakhala dukkana al-barihata lisan. Ya, lisan. Perhatikan di sini. Dakhala dukkana, masuk ke toko ini. Dukkana, ya. Di sini fathah huruf akhirnya, berarti dia mansub dengan tanda fathah. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih dari fi'il dakhala. Dakhala dukkana, masuk ke toko ini, masuk pada toko ini. Ya. Al-barihata, tadi malam. Ya, tadi malam atau semalam. Ya, ini dzaraf. Dzaraf ini juga termasuk mansub sehingga dibaca fathah, ya, huruf akhirnya al-barihata. Kemudian lisan, ya, lisan apa? Pencuri, seorang pencuri. Ya, tentunya bisa dilihat, diperhatikan dari makna dakhala dukkana al-barihata lisan, ya, masuk ke toko ini tadi malam seorang pencuri. Nah, berarti di sini lisan sebagai apa? Sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il dari dakhala. Karena sebagai fa'il, maka dia marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya, lisan. Ini untuk isim mufradnya. Nah, kemudian dia bergaris bawah sehingga dia dibuat menjadi musanna dan dia marfu', maka musannanya dengan alif dan nun. Ya, menjadi lisani. Ya, menjadi lisani. Nah, dari listen ini dengan shad yang tasydid ya. Kemudian tambahkan alif dan nun pada huruf akhirnya menjadi lisani. Ya, kemudian dimasukkan dalam kalimat dakhala ad-dukana al-barihata lisani. Ya, masuk ke toko ini tadi malam dua orang pencuri. Toko ini tadi malam dimasuki oleh dua orang pencuri. Ini. Jadi ini pembentukan musanna dari isim mufrad sebagaimana kemarin disampaikan ya. Dalam keadaan marfu' ditambahkan alif dan nun pada huruf akhir dan alif itu sebagai tanda rafa'nya. Kemudian dalam keadaan mansub dan juga dalam keadaan majrur maka ditambahkan huruf ya dan huruf nun pada akhir isim mufrad dan huruf ya tersebut kemudian menjadi tanda nasab maupun tanda jar dari isim musanna tersebut. Tafadhol, yang berikutnya dicoba satu persatu, langsung saja dimasukkan, dibentuk kemudian dimasukkan. Ra'aitu fi maktabil baridi farqiyatani laka. Farqiyatan mansub. Mansub ya, farqiyataini laka. Iya, farqiyataini. Ra'aitu fi maktabil baridi farqiyataini laka. Sebagai maf'ul bih ya dari ra'aitu mansub ya barqiyataini dengan ya artinya saya melihat di kantor pos ada wesel untuk mah ya wesel atau telegram ya barqiyatan telegram ya. Saya melihat di kantor pos itu ada dua telegram untukmu ya telegram zaman dahulu ya baik ini. Berikutnya Sa'ashtari mitraini min hadha al-qumashi. Ya, min hadha al-qumashi. Sa'ashtari mitraini ya, sebagai maf'ul bih ya, mansub dengan ya, ya. Sa'ashtari mitraini min hadha al-qumashi. Maknanya Saya akan membeli Dua meter dari al-qumash kain ini. Ya, saya akan membeli 2 meter dari kain ini. Al-qumash itu kainnya. Baik. Berikutnya. Zabaha Abi Daja jataini. Zabaha. Tang keliru zahaba ya. Zabaha abi daja jataini. Daja jataini. Sebagai daja jatan sebagai maf'ul bih ya, maka dia mansub kemudian musanna dengan huruf ya. Daja jataini. Maknanya zabaha apa? Menyembelih. Api menyembelih. Dajjaja? Ayam? Dua ayam. Ya, api ayah saya menyembelih 2 ekor ayam. Nah, ini. Berikutnya. Asrabu ku bayini. Minal laka. Ya, minallabani. Minallabani kula yaumin. Ya, kula yaumin. Ashrabu kubaini. Ya, kalau mufradnya kuban, kemudian musannanya kubaini. Ashrabu kubaini minallabani kula yaumin. Ya, kubaini. Sebagai maf'ul bih ya, dari ashrabu. Maknanya? Saya minum kubaini kub gelas dua gelas susu setiap hari. Ya, saya minum 2 gelas susu setiap hari. Kuban minal labaini, 2 gelas berupa susu, maksudnya 2 gelas susu kulla yaum, ya, setiap hari. Berikutnya, indi riyalu, indi riyalani. Ya, indi riyalani, saya memiliki 2 riyal. Ya, sebagai apa di sini? Riyal mubtada. Ya, mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, ya. Riyalun menjadi riyalani. Indi riyalani, saya punya 2 riyal. Berikutnya, uridu riyalain, saya menginginkan 2 riyal. Iya, uridu riyalaini, saya ingin 2 riyal. Sebagai apa di sini riyalain? Ya, mansub. Maf'ulbi, ya. Dia sebagai maf'ulbi mansub. Baik. Berikutnya, Ishtaraitu hadha zirra bi riyalaini. Ya, bi riyalaini. Ishtaraitu hadha zirra bi riyalaini. Di sini riyalin menjadi riyalaini, keadaannya apa? Majrur, ya, karena huruf ba, ada huruf ba yang mendahulunya, huruf jar. Bi riyalin menjadi bi riyalaini. Maaf, artinya saya akan membeli, setelah membeli, saya telah membeli kancing. Saya telah membeli kancing ini dengan 2 riyal. Dengan harga atau seharga? Seharga 2 riyal. 2 riyal. Saya telah membeli kancing ini seharga 2 riyal. Berikutnya, a'rifu lughataini. Iya, a'rifu lughataini. Sebagai apa ini? Maf'ul bi. Ya, sebagai maf'ul bi lughataini. Artinya? Saya mengenal 2 bahasa. Ya, saya mengenal 2 bahasa. Berikutnya, fi baladina lughatani wahidatani. Kalau wahidatun, satu. Kalau 2 apa? Isnatani. Ya, tanpa disebutkan angka pun sudah cukup. Ya, fi baladina lughatani, ini sudah mencukupi. Jadi wahidatun, kalau dikehendaki dengan angka 2, bukan kemudian wahidatani, ya, karena ini angka. Jadi wahidun 1, wahidun mu'anasnya wahidatun, ya, ini angka 1. Ya, kalau kemudian disertakan angka 2 untuk menyertai lughatani, maka ya angka 2, apa? Isnatani. Ya, isnatani. Karena mu'annas, ya, lughatani isnatani. Atau tanpa isnatani juga sudah boleh, sudah cukup. Fi baladina lughatani. Atau fi baladina lughatani isnatani. Boleh. Ya. Jadi dari bentuk sendiri, dari bentuk isim mustanna itu sendiri sudah menunjukkan jumlah 2. Kalau mau ditambahkan angka atau bilangan 2, ya boleh. Kalau tidak juga boleh. Baik. Di negeri kami ada 2 bahasa. Ya, ada 2 bahasa, ya. Lughatani. Baik. Berikutnya, hadzal qalamu bi dolaraini. Ya, bi dolaraini. Kenapa? Karena ada majrur dan ya, ada huruf ba atau majrur dengan adanya huruf ba. Ya, huruf jar, ya, ba. Bi dolaraini, hadzal qalamu bi dolaraini. Artinya, pena ini seharga 2 dolar. Ya, pena ini seharga 2 dolar. Berikutnya, Kataktu Risalat Taini ila Abi. Ya, katabtu risalataini ila Abi. Saya menulis. Ya, saya telah menulis. Saya telah menulis surat. Dua surat. Surat. Untuk? Untuk ayah. Ayah saya. Ya, saya telah menulis dua surat untuk ayah saya atau kepada ayah saya. Ini risalatan menjadi risalataini dengan ya, ya. Berikutnya. Ya, fi ana Junaihun. Di sini Junaihun ya, menjadi apa? Berarti dia dengan dhammah, berarti dia marfu ya. Junaihun. Sultan, Sultan dengan alif niha, bukan ta, bukan ta marbuta tapi niha. Junaihani. Ya, Junaihani. Jadi tambahkan alif dan nun karena dia marfu, maka menjadi Junaihani. Yakfini al-ana Junaihani. Ya. Kenapa dia marfu? Junaihun atau Junaihani sebagai apa? Yakfi ini fi'il. Fa'il. Ya, sebagai fa'il dari yakfi. Artinya yakfi mencukupi. Yakfi ini mencukupi aku, mencukupiku. Junaih pons, mata uang pons, ponster, pon atau ponstereng ya, ini dua pons, ya. Jadi mencukupi aku sekarang ini dua pons. Ya. Jadi ini pembentukan musanna dan kemudian diterapkan atau ditempatkan dalam kalimat sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan i'rabnya seperti ini. Tamrin yang berikutnya, sabian yang ketujuh, masih terkait dengan mutanna. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Jadikan setiap kata-kata berikut ini pada sebuah kalimat. Ya, ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Kitabani, kitabaini, walibaini, walibani. Coba satu persatu, satu kata Indi kitabani. Ya, satu saja. Indi kitabani. Baik. Berikutnya, ganti. Saya membeli dua kitab. Ishtaraitu kitabaini. Ya, ishtaraitu kitabaini. Ya, ini ya. Berikutnya. Wali baini. Apa? Aku melihat dua murid. Aku kan wali baini. Dia dengan ya. Kalau dengan ya ada kemungkinan mansub, ada kemungkinan majrur. Bisa memilih. Mansub ya bisa memilih. Mungkin sebagai maf'ul bih. Cari yang mudah saja sebagai maf'ul bih. Atau kalau majrur ya ada huruf jar yang mendahului. Pilih yang mana. Kalau sebagai maf'ul bih tadi contohnya aku melihat dua murid. Kan sebagai maf'ul bih ya nantinya ya. Apa? Ra'aitu. Ra'aitu talibani. Talibaini. Ya, ra'aitu talibaini. Ya, ra'aitu talibaini. Aku melihat dua murid. Ini sebagai maf'ul bih mansub ya. Kalau sebagai kalau majrur ya nanti ya, contoh yang ada huruf jarnya apa? Marartu ya, bi talibaini. Aku melewati dua murid. Ini. Berikutnya talibani ini marfu dengan alif ya. Kalimatnya hasla Taliban. Ya, dakhala al-fasla talibani. Masuk kelas ini dua orang murid. Baik. Ada pertanyaan tentang ini isim musanna dengan keadaan i'rabnya? Sudah ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Tamrin Saminan yang ke-8. Nah, pembahasan di sini bukan atau tidak lagi terkait dengan isim musanna. Nah, dari sisi lafal ataupun bentuknya di sini tidak terkait secara langsung ya, maksudnya tidak terkait secara langsung dengan isim musanna. Adapun secara makna mungkin masih menunjukkan hal-hal yang terkait dengan jumlah dua, tetapi terlepas dari isim musanna. Yakni perhatikan ta'ammalil amsilata al-atiyata li ahadihuma wal akharu atau li ahadihima wal akharu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk kata ahadihuma dan al akharu. Ya, jadi pembahasan tentang lafaz ini, tentang kata ini. Jadi ini bukan bentuk musanna, bukan bentuk isim musanna ahadihuma maupun al akharu. Tetapi secara makna ya, penggunaan ini terkait dengan tasniyah dengan jumlah dua. Karena secara makna di sini ahaduhuma ya, ahadu diidhofahkan pada bomir huma. Nah, bomir huma untuk tasniyah, untuk menunjukkan jumlah dua. Jadi bedakan ya antara bentuk isim musanna dengan hal yang lain yang terkait dengan tasniyah atau jumlah dua. Ya. Contoh. Li akhawani. Ya, saya punya dua saudara laki-laki. Ya. Li akhawani. Saya punya dua saudara laki-laki. Nah, kalau ini isim musanna, akhawani ini isim musanna. Marfo, ya, sebagai mubtada. Nah, kemudian kalimat berikutnya perhatikan. Ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Ya, ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Jadi huma di sini kembali ke akhawani yang disebutkan di awal tadi. Dan ini menjadi mudhaf ilaih dari ahadu. Ahadu diidhofahkan pada dhamir huma. Dhamir huma untuk tasniyah, untuk jumlah dua. Ya. Yang merujuk kepada kata akhawani, dua saudara tadi ya. Jadi ahaduhuma salah satu dari keduanya, salah satu dari kedua saudara saya tadi. Ya, secara makna demikian, salah satu dari keduanya, yakni salah satu dari kedua saudara saya tadi. Tabibun, seorang dokter. Wal akharu, dan yang lainnya. Tadi apa? Yang satunya lagi. Karena ada dua ya. Kalau disebut ada dua, kemudian salah satunya dokter, kemudian yang lainnya, berarti yang satunya. Apa? Muhandisun, seorang muhandis. Seorang insinyur. Jadi ini contoh ya, penggunaan ahaduhuma dan al akharu untuk merujuk pada isim musanna yang disebutkan sebelumnya. Jadi untuk merinci dari isim musanna yang sebelumnya, dari dua saudara kuna dirinci disebutkan ahaduhuma salah satu dari keduanya, demikian demikian, dan al akharu yang lainnya atau yang satunya, demikian demikian. Ini seperti ini ya. Contoh yang lain yang berikutnya. Li hadhil hafilati babani. Ya. Pada bis ini mempunyai dua pintu. Bis ini mempunyai dua pintu. Babani. Ini isim musanna, dua pintu. Kemudian dirinci tadi dengan lafaz ini. Ahaduhuma lidukhuli. Salah satu dari kedua pintu tadi, lidukhuli, untuk masuk. Wal akharu lil khuruji. Dan yang lainnya, yakni pintu yang satunya lagi, lil khuruji, untuk keluar. Ini ahaduhuma wal akharu. Ya. Di sini ingat, ketika ahaduhuma ini diidhofahkan pada dhamir untuk tasmiyah, maka dia merinci dari isim mustana yang sebelumnya tadi. Dan tentunya tadi dilihat dari dhamir yang menjadi mudhaf ilaih, yang menjadi sandaran. Karena bisa jadi nanti, atau mungkin pada contoh yang lain, itu nanti ahadu diidhofahkan pada dhamir untuk jamak. Ahaduhum, ini bisa, ini boleh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau di sini terkait dengan isim mustana, maka dhamir yang digunakan dhamir untuk tasmiyah, ahadu huma. Kemudian baru wal akharu. Kalau nanti terkait dengan jamak, ya menjadi ahaduhum. Dan juga wal akhar juga bisa ditambahkan. Ini. Jadi sesuaikan dengan keperluan, kebutuhan, sesuaikan dengan keadaannya. Nah, di sini terkait dengan isim mustana demikian. Okay. Dibaca contoh berikutnya, atau alaikum minkum untuk yang berikutnya nanti dilanjutkan ba'da qolan ya, karena waktu adzan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pada tamrin ke-8 ya, tentang ahaduhuma dan al-akharu. Mungkin sebagai tambahan, kalau diperhatikan dari contoh-contoh ini pada tamrin ke-8 ini, penggunaan lafaz tersebut ahaduhuma disertai dengan al-akharu ini dikaitkan pada isim mustana dan juga pada isim yang muzakkar, pada isim yang muzakkar, jadi merujuk pada isim yang muzakkar, sehingga digunakan lafaz ahadu, lafaz ahadu yang asalnya ahadun, angka atau bilangan 1. Ahadun ini untuk mudzakkar, diidhofahkan pada dhamir huma. Dan al-akharu ini juga lafaz untuk mudzakkar. Jadi ini yang digunakan untuk yang mudzakkar, ahaduhuma wal-akharu, bagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Kemudian melanjutkan contoh yang berikutnya, yang nomor 3 ya. Dibaca salah satu. Indi kolamani ahaduhuma asroku wal akharu ahmaru. Indi kolamani, indi kolamani ahaduhuma asroku wal akharu ahmaru. Maknanya saya mempunyai 2 pena, salah satunya berwarna hijau biru, biru, dan yang lainnya berwarna merah. Iya, saya punya 2 pena, salah satunya berwarna biru dan yang lain, yang satunya berwarna merah. Ini. Berikutnya. Indi mu'jamani ahaduhuma inglisiyu wal akharu inglisiyun, ahaduhuma inglisiyun wal akharu faransiyun. Iya. Indi mu'jamani ahaduhuma inggiliziyun wal akharu faransiyun. Maknanya saya memiliki 2 kamus, salah satunya bahasa Inggris dan yang lainnya bahasa Perancis. Ya, saya punya 2 kamus, yang satunya, salah satunya bahasa, berbahasa Inggris, yang lain, yang satunya berbahasa atau bahasa Perancis. Berikutnya. Lana baituna, lana baitani. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Ya. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Maknanya kami mempunyai dua rumah. Salah satunya di Madinah, di kota, dan yang lainnya di desa. Iya. Ahaduhuma fil Madinati, salah satunya di kota. Ya, Al-Madinah di sini maknanya kota. Ya, bukan Madinatun Nabawi, ya, bukan kota Madinah yang ada di Saudi, bukan. Tetapi Al-Madinah maknanya kota. Kenapa? Karena dikaitkan dengan yang lainnya, wal akharu fil qaryati, dan yang lain ada di qaryah, di desa. Jadi makna tentunya sesuai dengan siyaqul kalam, dengan konteksnya. Karena di sini Madinah kaitannya dengan qaryah, maka di sini Madinah bermakna kota, ya, qaryah itu desa. Ya. Kalau mungkin di kalimat lain Al-Madinah wa Makkah misalkan, dikaitkan dengan Makkah, ya, berarti itu Madinatun Nabawi. Madinah, ya, kota Nabawi, ya. Ini. Baik, jadi kami punya dua rumah, salah satunya ada di kota dan yang satunya, yang lainnya ada di desa. Ini. Berikutnya. Istara itu kami sayangi ahaduhuma li wal-akharu li-ahi sahiri. Ya, ishtaraitu qamisaini ahaduhuma li wal-akharu li-ahi sahiri. Beli dua baju, salah satunya untuk saya dan yang lainnya untuk saudara saya yang kecil. Atau? Adik. Ya, untuk adik saya, ya. Saya membeli dua baju, salah satunya atau ya salah satunya untuk saya dan yang satunya, yang lainnya untuk adik saya, saudara saya yang kecil atau adik, ya. Ini akhi as-saghir. Jadi untuk menunjukkan adik dalam bahasa Arab ditambahkan as-saghir. Kalau untuk menunjuk kakak berarti apa? Ditambahkan apa? Al-kabir. Ini. Jadi makna akh, al-akh dalam bahasa Arab itu umum, saudara. Ya, bisa yang lebih tua, bisa yang lebih muda. Jadi masih umum, yang jelas dia saudara. Ya. Ini. Baru ketika ditambahkan na'at atau sifatnya, disertai dengan sifatnya, kalau kabir itu berarti untuk yang lebih tua, ya kakak. Kalau as-saghir, yang lebih muda atau adik. Baik. Ini penggunaan kata ahaduhuma dan al-akharu. Ya, di sini dikaitkan dengan isim musanna karena ahadu tadi diidhofahkan pada dhamir yang musanna, ahaduhuma. Ini. Dan ini digunakan untuk yang muzakkar. Berarti nanti kalau untuk yang muannats lafadznya berbeda. Ya, penggunaannya sama untuk musanna tetapi lafadznya untuk yang muannats itu berbeda. Ini ditunjukkan pada tamrin yang berikutnya, ya. Tasi'an, tamrin yang ke-9. Ta'amalil amtsalah al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li ihdahuma wal ukhra. Pada kata ihdahuma dan al ukhra. Ya, ihdahuma al ukhra. Ya, secara makna sama dengan yang sebelumnya tadi, ahaduhuma dan al akharu. Perbedaannya apa? Pada jenisnya. Kalau yang tadi ahaduhuma wal akharu untuk muzakkar, adapun ihdahuma wal ukhra ini untuk yang muannats. Ya, perhatikan contohnya, kalimatnya yang pertama li ukhtani. Saya punya dua saudari. Ya, ukh dari ukhtun, saudari. Ukhtani, dua saudari. Ihdahuma mudarisatun. Salah satu dari keduanya, dari kedua saudari saya tadi, mudarisatun guru, seorang guru. Wal ukhra mumarribatun, dan yang satunya, yang lainnya mumarribatun adalah perawat. Ini di sini untuk muannas, untuk perempuan. Ukhtani, dua saudari. Muannas. Ya. Nah, untuk menunjuk pada muannas tersebut di sini menggunakan lafaz ihdahuma. Jadi ihda. Ini bentuk muannas dari ahadun. Dari ahaduhuma atau asalnya ahadun. Ya, muannasnya adalah ihda. Nah, kemudian diidhafahkan pada dhamir untuk musanna, yaitu huma. Kebetulan ya, lafaz dhamirnya untuk musanna itu sama antara muzakkar dengan muannas, yaitu huma. Jadi dhamir untuk musanna atau untuk tasmiyah, ya, untuk menunjukkan jumlah dua, itu sama antara muzakkar yang laki-laki dengan yang muannas yang perempuan. Sehingga di sini ya lafadznya sama, huma. Ya. Jadi ihda ini bentuk muannas dari ahadun, kemudian dhamirnya untuk muannas yang tasniyah yang jumlah dua, yaitu dhamir huma. Kemudian al-ukhra ini bentuk muannas dari al-akharu. Jadi kalau yang muzakkar dari al-akharu, yang lain, yang lainnya, yang satunya, maka muannasnya menjadi al-ukhra. Ya, ya maknanya sama, yang lainnya atau yang satunya. Ini. Ini perbedaan ya dari yang muzakkar dengan yang muannas seperti ini. Ihdahuma mudarisatun, salah satu dari keduanya, kedua saudari saya tadi, seorang guru. Wal ukhra, dan yang lainnya, yang satunya dari dua saudari saya tadi, adalah mumarribatun, seorang perawat. Ini. Nah, nanti kalau seandainya untuk jamak ya, maka dhamirnya juga disesuaikan untuk jamak muannas menjadi apa? Hunna. Dhamir yang digunakan menjadi ihda hunna. Nah, di situ tampak perbedaannya antara yang muzakkar dengan yang muannas ketika jamak, karena dhamirnya berbeda. Ya, kalau yang jamak ya, nanti menjadi ahaduhum ya, dengan mim sukun ya, dhamirnya ha disertai mim sukun, ahaduhum. Adapun untuk yang muannas jamak nanti menjadi ihdahunna ya, dengan dhamir ha yang disertai dengan nun tasydid, ihdahunna. Karena berbeda untuk yang jamak. Adapun untuk yang tasniyah, dhamir untuk tasniyah untuk jumlah dua, ini sama lafadznya, sama bentuknya. Contoh yang berikutnya, kan lanjutnya. Undi saya rotani ihdahuma hamra'u wal ukhra baidau. Ya, undi saya rotani ihdahuma hamra'u wal ukhra baydau. Ya, maknanya saya mempunyai dua mobil. Salah satunya berwarna merah dan yang lain berwarna putih. Ya. Saya punya dua mobil. Ya, salah satunya berwarna merah dan yang lainnya, yang satunya berwarna putih. Berikutnya di Koreatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Iya, maknanya di desa kami ada dua sekolah. Salah satunya SMP dan yang lainnya SMA. Ya, setingkat SMP, setingkat SMA ya. Fi Koreatina madrasatani, di desa kami ada dua sekolah. Ihdahuma mutawassithatun. Ya, salah satunya, salah satu dari keduanya itu mutawassithah. Ya, ini setingkat SMP. Wal ukhra tsanawiyatun, dan yang lainnya atau yang satunya itu tsanawiyah. Ini setingkat SMA. Kalau di sana ya. Jadi kalau yang setingkat SMP di Saudi itu mutawassithah, adapun yang setingkat SMA itu tsanawiyah. Benar ya? Berikutnya. Katatul yawma risalataini ikhtaruma li abi wal ukhra li sadiqi. Saya menulis dua surat hari ini. Salah satunya untuk bapak saya dan yang lainnya untuk teman saya. Iya. Katatul yawma risalataini. Pada hari ini saya menulis, saya telah menulis dua surat. Ihdahuma li abi, salah satu dari keduanya atau salah satunya untuk ayah saya. Wal ukhra li sadiqi, dan yang lainnya, yang satunya untuk teman saya, untuk kawan saya. Berikutnya. Ja'at mudarrar. Mudarrisatani. Ya. Jadidatani. Ya. Ihdahuma Lissirati wal ukhra litafsiri. Ya. Ja'at maknanya artinya telah datang dua guru baru. Ya. Yeah. Salah satunya untuk sirah. Apa sirah? Sejarah. Untuk guru sejarah. Untuk pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah. Dan salah satunya untuk tafsir. Pelajaran tafsir. Iya. Ja'at mudarrisatani jadidatani. Telah datang dua guru perempuan, ya. Dua guru perempuan yang baru. Ihdahuma lisirati, salah satunya untuk sirah, untuk pelajaran sirah atau sejarah. Wal ukhra litafsiri, dan yang lainnya, yang satunya untuk tafsir, untuk pelajaran tafsir. Nah, kemudian di sini disebutkan al muzakkaru ahadun, jadi yang muzakkar ini lafadznya ahadun, dan al muannatsu yang muannats ini lafadznya adalah ihda. Ini lafadz asalnya sebelum diidhofahkan, ya. Jadi ahadun satu untuk muzakkar, kemudian ihda ini satu untuk muannats. Ya, kemudian dalam penggunaan tadi diidhofahkan pada dhamir huma karena terkait dengan makna ataupun konteksnya. Ini. Dan ini ahadun ini semakna dengan wahidun. Jadi angka atau bilangan satu dalam bahasa Arab ada dua lafaz, ya, ahadun atau wahidun. Ya, wahidun. Ya. Kalau mu'anasnya ahadun itu ihda, kalau wahidun mu'anasnya wahidatun. Ini. Nah, tetapi untuk penggunaan tadi ini yang digunakan lafaz ini ahadun dan ihda. Jadi masing-masing ada penggunaannya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, sama ini untuk disambungkan, ya. Ini nggak bisa berdiri sendiri, bisa atau bisa sebenarnya bisa berdiri sendiri yang muzakkar maupun yang mu'annas. Ini bisa berdiri sendiri, tidak harus menjadi mudhaf. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan ataupun keperluan ataupun tempatnya. Wallahu a'lam, tidak harus menjadi mudhaf. Kalau yang ahadun, ya, yang jelas ada contohnya, ya, untuk lafaz ahadun sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad. Ahad, ya. Ini lafaz ini ahad, ahadun. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ahad. Ini. Di situ tidak menjadi mudhaf ahadun, ya, lafadznya tunggal, tidak mudhaf. Ini untuk yang ahadun, ya. Yang ada contoh yang jelas seperti dalam ayat tersebut. Kalau yang ihda wallahu alam belum menemukan contoh. Tetapi kebanyakan memang menjadi mudhaf. Atau dalam susunan ini bilangan murakkab. Ahada asyara 11, ihda asyrata 11. Ahada asyara 11 untuk muzakkar, kemudian ihda asyrata 11 untuk muannats. Ini menggunakan lafaz ini. Itu pun susunan tadi bilangan murakkab, ya. Ini. Jadi masing-masing ada penggunaannya untuk bilangan atau angka satu, ya, ahadun dan wahidun. Ini. Ya, merujuk pada contoh-contoh yang ada saja, yang ditemui contoh-contoh yang ada penggunaannya, ya, itu bisa digunakan. Kalau ada contoh dengan ahadun, ya bisa, ataupun dengan wahidun, ataupun mu'anafnya tadi, ini sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Allahu a'lam. Berikutnya, asyiran tamrin yang ke-10. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, terkait dengan isim musanna, hanya saja di sini digunakan, ya, terkait dengan zu. Ya, perhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, hadzal qalamu dzul launaini. Ya, mufidun jiddan. Pena ini yang memiliki dua warna. Ya, zu ini bermakna sahib. Ya, sahibun, sahib. Ya, yakni yang mempunyai atau yang memiliki. Ini makna dari zu, yang memiliki atau yang mempunyai. Dan penggunaan zu ini selalu menjadi mudhaf. Zu selalu menjadi mudhaf, berarti dia diikuti mudhaf ilaih, disertai dengan mudhaf ilaih dari zu tersebut. Ini. Dan di sini, dalam kalimat-kalimat di sini, ya, terkait dengan isim musanna tadi, yang menjadi mudhaf ilaih dari zu itulah isim musanna, berupa isim musanna, seperti pada contoh-contoh ini, ya. Ini. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Pena ini yang mempunyai dua warna. Pena yang mempunyai dua warna ini, ya, mufidun jiddan, bermanfaat sekali atau sangat bermanfaat. Ya. Ya, mungkin atau ya. Saya coba contoh yang berikutnya dibaca dulu terusnya tadi. Adapun tinjauan dari sisi yang lain mungkin nanti menyusul, ya. Baik. Aya qamisin ghasalti ya ummi. Ya, aya qamisin ghasalti ya ummi. Terus ghasaltu qamisa dzai. Ya, ghasaltu al-qamisa dzal jaybaini. Dzal jaybaini. Ya, artinya ya dari jaybun, apa? Jaybun, saku. Ayya qamisin ghasalti? Bagaimana? Yang engkau cuci. Wahai ibu. Saya mencuci baju yang punya dua saku. Ya, ghasaltul qamisa dzal jaybaini. Saya mencuci baju yang mempunyai dua saku itu. Ya. Ini. Baju yang mempunyai dua saku. Al qamisa dzal jaybaini. Ini. Berikutnya. Al-mudiru fi tilka al-ghurfati Zatinna fi zataini al-maktu apa ini? Ya. Al-mudiru fi tilkal ghurfati zatinna fi zatainil maftuhataini. Ya. Maknanya kepala sekolah itu di depan. Ada di dalam kamar. Ruang. Di kurfah ruang ya. Ada di ruang itu. Ya. Ada di ruang yang mempunyai dua jendela yang terbuka itu. Ya. Al-mudiru, mudir, kepala sekolah ya. Fi tilkal ghurfati, berada di ruangan itu. Zatin nafidhatainil maftuhataini. Nah, ruangan itu yang mempunyai dua jendela yang terbuka. Jadi, ruangan yang mempunyai dua jendela yang terbuka itu. Nah, mudir di situ. Ya. Jadi bisa ya membedakan ini sifat dari apa, mensifati apa. Ya, penggunaan zu di sini. Ya. Contoh berikutnya dibaca dulu. Liman hadhihi sayyaratu dzatul babaini. Milik siapa mobil itu yang mempunyai dua pintu? Mobil milik siapa mobil yang mempunyai dua pintu ini? Ya. Liman hadhihi sayyaratu dzatul babaini? Milik siapa mobil yang mempunyai dua pintu ini? Ya. Baca berikutnya. Dzalikal masjidu dzul manarataini jamilun jiddan. Masjid itu memiliki dua menara yang indah sekali. Dzalikal masjidu dzul manarataini. Masjid yang memiliki dua menara itu. Masjid yang mempunyai dua menara itu. Jamilun jiddan. Indah sekali. Yang indah masjidnya, bukan menaranya. Masjid yang mempunyai dua menara itu indah sekali. Ya, yang indah masjidnya. Artinya di sini jamilun terkait dengan al-masjidu. Berikutnya nanti penjelasannya sekalian ya. Berikutnya ana la uhibbu Zakar rajula fa innahu zu wajhaini. Ya. Saya tidak suka saya tidak suka pada orang itu. Saya tidak suka pada orang itu. Karena dia memiliki dua wajah. Ya, zu wajhain, memiliki dua wajah. Ya, saya tidak suka pada orang itu karena dia memiliki dua wajah. Ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu zu wajhaini. Tentang penggunaan zu di sini, kalau dilihat dari contoh-contoh di sini, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, ini kan ada 5 kalimat, ada 6 kalimat ya, 1 sampai 6. Tapi yang ke 6 itu berbeda. Jadi untuk yang nomor kalimat pertama sampai kalimat ke 5, nomor 1 sampai 5 ya, perhatikan di sini zu ini kedudukannya dalam kalimat-kalimat tersebut sebagai na'at. Sebagai na'at atau sifat pada isim sebelumnya. Al-qalamu zu. Zu di situ na'at pada al-qalamu. Al-Qamisa Za Za Zaljaibain Za di sini na'at pada Al-Qamisa Fitil Kal-Hurfati pada kalimat ketiga ya Al-Hurfati Zati Zatin Nafi Zataini Zati ini bentuk Zu untuk Mu'annas Zu untuk Mu'annas ya lafadznya Zatu nah, di sini Zati ini na'at pada Al-Hurfati ya kemudian hadhihi sayyaratu zatul babaini zatu ini na'at pada as-sayyaratu kemudian yang kelima tadi al-masjidu zul manarataini zu di sini na'at pada al-masjidu jadi pada nomor kalimat pertama sampai kelima zu ini sebagai na'at pada isim sebelumnya ya, karena dia menjadi na'at pada isim sebelumnya maka dia menyesuaikan pada isim sebelumnya tersebut dari sisi jenisnya muzakkar ya muzakkar kalau sebelumnya muzakkar maka lafadz zu juga muzakkar al-qalamu zu al-qamisa za al-masjidu zu ini muzakkar tapi kalau mu'annas maka zu menjadi mu'annas al-hurfati zati as-sayyaratu zatu zatu mu'annas dari zu kemudian juga mengikuti dari sisi i'rab ya, kalau sebelumnya marfo, maka zu itu juga marfo. Al-qalamu marfo dengan dhammah, zu marfo dengan wawu. Ya, berbeda tanda rafa'nya tetapi sama i'rabnya, rafa atau marfo. Al-qamisa ini mansub ya, dengan fathah, maka za ikut menjadi mansub dengan tanda alif. Al-qamisa za. Ya. Zati ini majrur mengikuti al-hurfati yang majrur al-hurfati zati as-sayyaratu marfu zatu marfu al-masjidu marfu zu juga marfu ya jadi na'at itu mengikuti dari sisi jenis dari sisi i'rab kemudian dari sisi jumlah ya itu mufrad semuanya di sini kemudian juga dari sisi ma'rifah ya. Zu ini sebagai na'at pada isim sebelumnya. Nah, isim-isim sebelumnya atau man'utnya itu adalah ma'rifah. Al-qalamu, al-qamisa, al-ghurfati, as-sayyaratu, al-masjidu ini ma'rifah semuanya. Maka zu juga ma'rifah. Bagaimana ma'rifahnya zu? Ya, yakni ma'rifahnya zu dia disertai dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. Al-launaini, al-jaibaini, an-nafidhataini, al-babaini, al-manarataini. Ini isim-isim ma'rifah dengan alif lam. Ya, karena mudhaf ilaih ma'rifah, maka zu, mudhafnya ini, dia juga ma'rifah. Dia menjadi sifat, menjadi na'at dari isim ma'rifah yang sebelumnya. Jadi, penggunaan zu pada lima kalimat ini sebagai sifat dari isim sebelumnya. Maka tadi dalam terjemahan ya disampaikan itu mensifati isim yang sebelumnya. Pena yang berwarna atau yang mempunyai dua warna. Sifat pada pena kan? Baju yang mempunyai dua saku. Ruangan yang mempunyai dua jendela. Mobil yang mempunyai dua pintu. Masjid yang mempunyai dua menara. Jadi mensifati pada isim sebelumnya. Ya. Bukan sebagai khobar ataupun yang lainnya, maf'ul bih atau yang lain, bukan. Tapi sebagai na'at ya. Atau sifat pada isim sebelumnya. Sehingga tadi dalam menerjemahkan juga perhatikan ini. Nah, kemudian sebagai tambahan dari kalimat pertama tadi sudah dijelaskan ya zu beserta mudhaf ilaih. Jadi zu-nya itu sifat atau na'at. Ya, sekarang kedudukan yang pokok dalam kalimat terkait dengan ini. Hadzal qalamu hadza mubtada. Al-qalam itu badal dari hadza. Kemudian yang menjadi khobar mufidun. Ini khobarnya. Jadi mubtadanya hadza khabarnya mufidun. Ini untuk bisa apa memahami kalimat ini ya sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna seperti itu. Ya, kemudian pada kalimat kedua yang jawabannya ya ghasaltul qamisa. Ghasaltu ini fi'il dan fa'il, al-qamisa maf'ul bi. Yang ketiga al-mudiru fi tilka ghurfati dzatin nafidhataini al-maftuhataini, al-mudiru mubtada khabarnya fi tilka. Ini khabarnya. Ya, fi tilka ini khabar berupa jar wa majrur. Ya. Lalu al-ghurfati, al-ghurfati badal dari tilka, zatin nafizata yang sudah dijelaskan, zati itu na'at pada al-ghurfati, al-maftuhata ini itu na'at pada an-nafizata ini, sifat pada an-nafizata ini. Ya. Itu ya, jadi al-mudiru mubtada fi tilka khobar. Yang keempat, liman hadhihi sayyaratu zatul babaini. Hadihi as-sayyaratu, hadihi ini mubtada. Ini as-sayyaratu itu badal dari mubtada tersebut. Zatul babain sudah dijelaskan tadi. Kemudian khobarnya liman. Ini khobarnya. Liman ini khobar. Hadihi mubtada. Kemudian yang kelima, zalikal masjidu zil manarataini jamilan jiddan. Zalika ini mubtada. Khobarnya jamilun. Zalika mubtada khobarnya jamilun. Al-masjidu sebagai badal dari zalika. Ini dari sisi kaidah bahasa Arab ya seperti ini ya, sehingga dari situ diharapkan bisa memahami tadi untuk menerjemahkan atau memaknai kalimat ini ya, sesuai dengan kaidah bahasa tadinya seperti itu. Kemudian untuk yang keenam, fa'innahu zu wajhaini. Nah di sini zu diidhafakan pada wajhain, ini nakirah. Ya, maka zu di sini juga nakirah. Dan dia bukan sebagai na'at. Ya. Tidak seperti yang lainnya tadi. Ya, di sini ada inna ya, innahu zu wajhain, inna, kemudian dhamir ha ini sebagai isim dari inna, kemudian zu di sini sebagai khobar dari inna. Fa'innahu zu wajhain. Ini. Ya. Jadi dengan mengetahui tadi fungsi ataupun kedudukan tiap-tiap kata dalam kalimat, itu diharapkan bisa memahami makna kalimat tersebut dengan benar, dengan baik. Ya, tidak rancu ataupun tidak membingungkan. Ya, jadi ini maknanya bagaimana? Ini artinya bagaimana? Ya, tadi dengan mengetahui fungsinya, kedudukannya, keadaannya dalam kalimat, insyaallah itu bisa diketahui makna dari kalimat tersebut. Ini ya. Baik. Kemudian yang terakhir, al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru, rajulun dhu wajhaini, orang yang mempunyai dua wajah. Ini satu ibarah, satu ungkapan. Maknanya apa? Alladhi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdhiha. Orang yang mendatangi setiap kelompok dengan sesuatu yang meridhakan mereka, dengan sesuatu yang membuat mereka ridha, mereka rela. Ya, jadi datang ke setiap kelompok dengan apa yang disenangi kelompok tersebut. Ya. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajuhin wa ha'ula'i biwajuhin. Orang yang datang pada satu kelompok ini dengan satu muka dan datang kepada kelompok yang lainnya dengan muka yang lain. Ya. Bunglon kalau orang Indonesia bilang seperti itu. Kemudian muspon ini sisir, jamaknya amsabun. Ya. Kemudian mikhaddatun bantal, jamaknya makhaddun. Lafuminkum makhaddu, tidak tanwin ya. Mikhaddatun jamaknya makhaddu, mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Kemudian zirrun kancing, jamaknya azrarun. Mir'atun cermin, jamaknya maraya. Rizqun pencuri, jamaknya lususun. Junaihun pons atau pons sterling, jamaknya junaihatun. mufidun bermanfaat, berfaedah, as-siratu sirah atau sejarah, at-tafsiru tafsir, ini isim ya, kata-kata ini termasuk isim semuanya. Kemudian yang berikutnya ini termasuk fi'al, zabaha fi'al madhi yadbahu mudhari'nya, menyembelih. Kemudian syaraha yashrahu, menjelaskan. Ya, mensyarah itu menjelaskan, menerangkan. Ini alhamdulillah selesai daras yang ke-20 ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Zakah ini bicara dia kalau zakah. Zakah itu isim isyarah seperti zalika. Sama, artinya dia sama isim isyarahnya ya. Sama-sama isim isyarah seperti hadza, seperti zalika. Ya, zakah ini sama. Ada lagi? Baik, ini dulu untuk malam ini. Walhamdulillah, Allahu a'lam. Alakum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.